Bisnis Mas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan langsung aja topik kita sore ini adalah cara mengambil keputusan dengan tepat. Apakah Anda sudah mempraktekkan saat ini? Atau pernah nggak sih Anda merasa bersalah karena mengambil keputusannya keliru gitu? Tidak benar, hasilnya juga tidak memuaskan pasti ya. Boleh sekedar share atau bertanya langsung sama Biang Penasaran Kavi Kurnia di 0816924924. Atau telepon di 0810 Pas FM untuk bebas pulsa luar Jakarta. Dan di Jakarta 633-9160 selalu menanti Anda. Nah ini ada satu yang tadi kayaknya ya di Pak Ardiono nih. Bang Kavi, karena kebanyakan orang Jawa itu kalau mengambil keputusan kan pakai hitungan hari dan pasaran. Apalagi saya tuh asli dari Jember. Adatnya juga masih berlaku gitu loh. Gimana dong kalau begini? Ya, menurut saya sih ini oke-oke aja, gak ada masalah. Jadi misalnya contoh ya, katakanlah ya, beberapa pemimpin dunia, misalnya salah satu diantaranya adalah Hitler gitu loh, itu konon sangat superstitious. Jadi Hitler itu sangat percaya kepada astrologi dan hanya mengambil keputusan berdasarkan nasihat para astrolognya gitu loh. Dan dia berhasil dan pernah misalnya menjadi pemimpin yang cukup besar walaupun sejarahnya gelap dan memang inilah bukan contoh yang baik lah, tapi itu adalah salah satu contoh misalnya dia mengambil keputusan berdasarkan itu. Banyak pemimpin dunia mengambil keputusan yang irasional, menggunakan dukun, menggunakan penasehat spiritual dan seterusnya gitu loh, memakai cenayang dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya itu menurut saya oke-oke aja, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda ingin menginginkan di luar itu dan Anda menginginkan bahwa 100% keputusan Anda itu Anda kuasai. Kan kalau gini, betapa tidak enaknya kita mengambil keputusan itu kalau kita tidak sendiri yang mengambil keputusan itu. Tapi kita mengambil keputusan berdasarkan cenayang, berdasarkan dukun, berdasarkan ini kan gak enak gitu loh. Kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang itu dan keputusan kita itu bukan kita yang ambil 100%. Tapi baik gak bang efeknya menurut begitu? Kan kadang kayak orang tua kita sendiri kalau di Jawa kan, jangan besok aja buka tokonya Kamis Legi misalnya gitu. Kalau misalnya Anda happy, makanya kan tadi ada pertanyaan, kebahagiaan itu pilihan hidup bukan? Ya kalau Anda, menurut saya iya gitu. Jadi Anda harus mau memilih bahwa Anda, hidup Anda itu mau bahagia. Kalau Anda mau bahagia gitu loh, dan Anda merasa bahwa salah dan benarnya, dan tidak ada regret. Sering kali kan kejadian adalah kita mengambil keputusan yang salah, dan kita menyalahkan orang. Coba kalau gua kagak turutin si Anu, wah, mungkin kejadiannya berbeda. Nah itu, tapi kalau pribadi saya berusaha melatih kemampuan saya untuk mengambil keputusan gitu loh. Semakin jago saya mengambil keputusan dan kecepatan itu juga sangat menentukan loh. Jadi dalam bisnis terutama ya, betapa cepatnya kita mengambil keputusan itu sangat penting. Gitu loh. Walaupun bukan berarti kita menjadi tidak hati-hati, tetapi it need to be fast, karena seringkali peluang itu kalau kita nggak putusin, udah diambil orang lain. Oke, okay. By the way ini ada Mas Arief di Semarang, kayaknya Bang Kavi dari tadi udah membocorkan semuanya ya. Bagaimana Bang cara ngambil keputusan yang pasti benar atau berhasil? Buka rahasianya dong, jangan disembunyiin terus. Nah, tadi kan udah pakai insting nggak Bang Kavi kalau ambil keputusan? Ayo. Oke. Okay. Nah insting atau naluri itu sebenarnya bukan, ada orang mengatakan insting dan naluri itu adalah panca indera keenam gitu loh. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya bukan panca indera keenam. Seseorang yang sangat memanfaatkan pengalamannya, mengakumulasi pengalamannya, lama-lama dia terlatih gitu loh untuk mengambil keputusan di depan gitu loh. Jadi gini, dia tuh di otaknya tuh sudah bisa ada gini, oke kalau ini ditambah ini ditambah ini, dia udah langsung lompat ke berikutnya gitu loh. Dan itu orang melihatnya, wah itu instingnya tajam. Tapi sebenarnya enggak, sebenarnya itu di-trigger oleh beberapa elemen gitu loh. Cuma beberapa elemen itu sudah bisa membuat dia melompat jauh ke depan. Itu yang kita namakan insting dan naluri. Okay. Jadi misalnya ada orang mengatakan, dia ngelihat sesuatu barang, wah ini belakalan meledak nih gitu loh. Tapi itu berdasarkan pengalaman dia gitu loh, bahwa ini barang memang bakalan meledak. Oke, okay. Berikutnya nih, Bang Bingbung, apabila dihadapkan pada suatu kondisi, harus berpihak pada suami atau orang tua atau saudara, gimana Bang? Pilihan yang sulit. Ini sulit gitu loh. Jadi kalau ini ya, ini menurut saya gitu ya, menurut saya mestinya ini harus ditentukan oleh pribadi. Saya nggak mau terjebak nanti terus saya bilang suami tiba-tiba ntar dia ini ntar begitu salah dia bilang itu loh Mbak Dona itu. Enak aja lu kasih saran masa bawa nama gue. Aduh, jadi, ini juga perlu diperhitungkan semuanya ya Bang? Iya, jadi kan gini, tadi kan kita bilang pertama adalah berdasarkan experience. Mungkin di sini experience-nya nggak begitu ini gitu loh. Tetapi situasi dan kalkulasi. Jadi dia harus mengkalkulasi kalau gue ngambil keputusan yang lebih berpihak kepada suami, akibatnya apa? Kalau gue mengambil keputusan terhadap orang tua, akibatnya apa? Nah mungkin dengan situasi dan seterusnya dia, dan dia kalkulasikan, mungkin dia bisa mengambil keputusan di tengah-tengah misalnya. Gak memihak siapapun. Misalnya. Tapi nanti tidur di sebelahnya dicemrutin. Pulang ke rumah orang tuanya gak dibukain pintu. Pilihannya sulit ini ya. Lebaran nih kali-kali dikirimin ketupat. Nah itu dia tuh. Ini ada pertanyaan dari Agung di Jogja ya. Bang, saya mau nanya bagaimana cara mengambil keputusan bila mempunyai sifat yang plin-plan. Nah Anda harus mengerti. Nah ini seringkali orang kan dia harus ngerti dulu kenapa dia plin-plan, kenapa dia gak berani. Umumnya adalah orang kagak berani mengambil keputusan gitu loh. Kenapa? Terutama takut salah. Takut salah gitu loh. Dan itulah sebabnya seringkali gitu loh ya, orang mengambil keputusan itu dengan dalam satu ruangan dan mengambil keputusan bersama-sama. Karena dia takut salah, dia tidak mau mengambil keputusan secara individu gitu. Jadi sebenarnya yang harus dia, kalau dia harus mengerti dulu mengapa dia plin-plan itu, apakah karena dia takut salah, takut resiko dan seterusnya gitu loh. Plin-plan tuh kalau di Jawa juga ngomongnya orangnya maju mundur. Kadang aku pilih ini deh, besoknya ganti. Jangan-jangan aku enggak ganti, pilih keong ini. Racun. Keong racun. Kena doi, kena keong racun. Oke, Mitra Bisnis masih ada satu sesi terakhir. Kita akan lanjutkan dengan topik kita, cara mengambil keputusan hanya melalui SMS saja kali ini karena tinggal satu segmen terakhir ya. Di 0816 924 924. Jangan lupa cantumkan nama dan kota Anda. Kami akan segera kembali.